hanya sekedar penghibur diriku ini sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu sayang. Sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, tegangnya di kau padaku. Kau pergi dan datang. Padamu sakitnya hati ini, namun aku rindu bencinya hati ini, tapi aku sekedar penghibur diriku ini sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu oh sayang. Sakit hatiku you. Thank you.